Atau saya kan? Atau 4? 20? 30? Saya pakai salam. Kamu gak nemen. Apakah tanda-tanda kiamat, sesuatu yang bisa dilihat sebagai tanda-tanda kiamat? Itu sudah dibukakan jelas. Selain lagi, apakah sesuatu yang dijadikan sebagai tanda kiamat, termasuk tanda-tanda kiamat? Apakah sesuatu yang termasuk tanda kiamat? Itu bukan yang jelas. Kenapa? Itu waktu menyebutkan dalam kecelakaan. Jangan tanda-tanda kiamat kamu mendapati seseorang yang telanjang kaki, telanjang dalam orang yang mengembarakan kami tolong berlomba-lomba untuk jadi bangunan tinggi. Kecelakaan itu bahasanya. Ini yang tiga jelek. Buktinya Rasul diutus tanda kiamat. Jadi kalau pasti ada pun tahu nggak mau tak jelek. Kalau yang ada dua lagi tak mau tak jelek. Nah, akhirnya tidak semuanya jelek. Rata-rata sesuatu yang disebutkan sebagai tanda kiamat itu perkara-perkara jelek yang diwaspadai. Jadi kalau semuanya Allah termasuk orangnya, tapi tidak semua. Ya, semuanya baru. Munculnya berbagai macam sekte-sekte yang besar. Apakah perumahan dan perjalanan? Siapanya? Soalnya, saat banyak istilah orang muslimin, pertikaian dan peruan orang muslimin, munculnya berbagai macam pemahaman-pemahaman yang besar, sekte-sekte yang besar perumahan. Karena waktu menjelaskan, belajar semua agama kepada orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat jawab kan? Iya, itu juga dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu dan asal ilmu agama mencari dari orang kecil. Atau itu dalam orang-orang yang tidak tidak fenomena dari ilmu agama kepada orang-orang ini termasuk tanda kiamat. Apa maksud belajar ilmu agama kepada orang-orang kafir? Kemudian mengaji ilmu agama di Islam. Belajarnya di pemerintahan di Taiwan, di Jepang. Kalau orang belajar dari tidak lagi, ya kan? Karena pemerintah mengaji secara ilmu. Jadi intinya tanda kiamat di mana-mana jadi kita bisa siapa juga dan harus kita kiamat intinya pada sesuatu saya tidak boleh bisa ditakwa terpertama saja supaya saya bakal adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Ini yang namanya untuk penafsiran sebagian ulama. Jadi ada dua hadisnya Rasulullah di antara tanda-tanda kiamat yang orang adalah ya taqaratus zaman. Zaman itu semakin mendekat. Ya taqaratus zaman berdekatan masa. Ada yang mengatakan cepat kau benar. Tahu-tahu malam, tahu-tahu tapi baru tak, kita tuh gak malam. Karena dulu lagi makan di sungai. Kalau sudah begitu itu sekarang. Sepanjang bulan. Mana-mana. Saya mau katakan, tadi terkait dengan perkembangan teknologi yang luar. Dan bayangkan pagi-pagi jam 7:30 saya selamat di rumah. Saya selamat di rumah saya. Itu sudah sampai. Tapi menjelang subuh sudah sampai sudah sangat. Saya suruh berusaha saya kata. Sekitar 400 atau 600 warga Malaysia itu kan tempuh dulu menggunakan roden. Berapa hari? Sekarang apa? Mereka orang yang mau bayar ini, tahu-tahu pagi dan berapa ya? Pagi baru, dulu cepat ke mana? Tahu-tahu baru Jakarta. Malam tahu kan berapa ya? Tahu-tahu di rumah lagi. Kaitannya dengan pengamat pariwisata kepada orang-orang yang kalau antum memulai dalam dirinya antum pribadi, nah, dikarenakan haji bergantung seputar kewajiban. Setelah antum kemudian merasa insya Allah kita mencari usaha rezeki lagi untuk yang berikutnya untuk beberapa tahun suap, sama-sama. Sebesar para dunia yang lagi kampung selalu dari perempuan. Jadi ya, suami, si, bapak. Soalnya, kalau ini menyiapkan anak mulia, diteruskan, lanjut. Nah, kita support supaya bisa beradaptasi bersama teman yang fit dan sama teman dengan orang. Nah, bisa? Terjadi? Kacar. Biasanya kaum muslimin akidah Islam dajjal itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Ada wujudnya. Dia termasuk bangsa manusia, bukan bangsa jin. Tapi termasuk makhluk yang dikecualikan. Dajjal sudah ada sekarang ini, masih hidup sampai sekarang ini dengan kehendak Allah. Di sebuah jazirah, di sebuah pulau, Allah wa'alam di sebuah dimana yang jelas permanasan salah orang dari kalangan dulunya nak kain beramu Islam, salah Jawa Tuhan yang bernama terlibat dan menyaksikan. Dan disampaikan kepada Rasul, beliau membenarkan. Ciri-cirinya adalah, dia mau lagi dua orang. Nah, satu. Dua orang, satu yang benar. Dengan makanya dua, satunya besar, satunya kecil. Amin. Terus isinya kapal ekar akan bisa dibaca oleh kaum mukmin ketika melihat. Tapi tentang besar yang dikabarkan pun semua menjadi sama. Baru ada dan kita mempertahankan kepada Allah dan cintanya kejar setiap kali kita salat. Ya, ta'awud yang berada di akhir sebelum salat. Sehingga semoga diri ini dan kita nasa. Amin ya Allah. Yaitu dua maksud sedang dia, berikut tentang kita Islam bahwa waktu menyatakan, yaitu dan maksud itu dari pernyataan. Mereka termasuk keturunannya Yazid bin Nu'man. Kurang apa lain? Amin dari pernyataan sama kecil dan yang lain. Mereka diakui sebagai orang kafir, bukan mukmin. Para ulama mereka bilang, dan jenazah itu juga nampaknya tidak diunjukkan sering depan dikarenakan kalau itu. Sebagian ulama mengatakan diakui dan bagus itu mati dalam bentengnya. Bilang dulu zaman Romawi di mata dua itu ini kan membuat benteng untuk menghalangi mereka. Harus mengatakan telah terbuka dari bentengnya itu sekian yang jelas dan setelah sah. Sebagaimana mengatakan mereka sampai sekarang belum keluar jumlah yang sangat tuanya kalau belum keluar nanti akan keluarnya mereka masih dalam benteng mereka dan terbuka sedikit sebagian pas terbuka pasalnya. Ada sebagai ulama kita yang mengatakan itu bukan suatu makhluk yang tersembunyi di sebuah rumah. Ada sekarang ini. Yang disebutkan oleh mereka adalah bangsa Eropa, bangsa Spanyol, dan yang lainnya. Semua kitab-kitab yang dibuka dalam Al-Quran Al-Karim dan yang dibuka dalam hadisnya Rasul selamat disimpan di mereka. Orang-orang dari bangsa menuju tanpa Eropa, Jepang, dan segala macamnya. Mereka semua itu. Sedangkan menyinggung negara-negara yang kuat ini menimbulkan gejolak internasional oleh bersikap sehingga yang dimunculkan pendapat yang sama bahwasanya namanya akan muncul di akhir zaman nanti yaitu para Allah ini hanya dia tidak muncul di akhir zaman. Kita mati dan berkita unas mahal. Sampingnya, asyidu la ilaha.